Tatăl în să dă pe bun. Acum sanguă păr palin, dar Karna selalu tentangmu, bahkan mimpi buruk pun tentangmu. Ku harap kau pun mengerti, hatiku pun juga begitu adanya. Semua yang ku katakan rasanya tak berlebihan. Lalu bagaimana agar dapat yakinkan hatimu? Namun bila kau ragukan, sudah jangan kau paksakan. Setidaknya kau telah tahu segalaku untukmu. Rasanya tak berlebihan. Lalu bagaimana agar dapat yakinkan hatimu? Namun bila kau ragukan, sudah jangan kau paksakan. Setidaknya kau telah tahu segalaku untukmu. Yakinkan hatimu. Aku pun mengerti kasih, sudah jangan kau ragukan. Semua ini kau telah tahu segalaku.